لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني عمر بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما حفر الخندق رأيت للنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, lama hufir al-khandaq, ketika parit itu digali, yang berikutnya akan menjadi tameng untuk perang khandaq atau perang ahzab, ketika perang khandaq, ketika parit ini digali, raitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamasan syadida. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi lapar yang sangat. Di tahun berapa perang Khandaq? Di tahun 4 Hijriah bulan? Bulan berapa Abu Mas'ud? Aja apa? Perang Khandaq di tanggal, di bulan berapa? Di bulan Syawal, di tahun keempat Hijriah. Barakallahu fikum. Tayyib, barakallahu fikum. Lama hufir al-khandaq ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamasan syadida. Ketika proses penggalian khandaq, khandaq itu parit, aku melihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa lapar yang sangat. Fankafaitu ila imraati, maka aku pun balik ke rumah menuju istriku. Fakultu hal indaki syai, aku mengatakan kepada istriku, adakah sesuatu yang engkau miliki? Fa inni raaitu Rasulullah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamasan syadida. Karena sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lapar sampai beliau harus mengikat batu di perutnya. Fa akhrajat ilayya jiraban fihi sa'un min sya'ir. Maka ternyata istriku mengeluarkan kepadaku satu bungkusan jiraban pisa misair, yakni wadah biasanya. Sa empat begini. Barakallahu fikum. Empat begini, namanya satu sa. Dari gandum. Walana buhaimatun dajin pada bahtuha. Ternyata ada empat mud, satu sok, dan kami memiliki seekor anak kambing. Jadi kebiasaan orang Arab, mereka kalau memiliki kambing, mereka tidak lepas semuanya pergi. Barakallahu fikum. Mereka tidak menggembalakan semuanya. Ada beberapa ekor anak-anak kambing peranggang. Barakallahu fikum. Yang sedianya kapan ada tamu langsung dipotong. Dan juga barakallahu fikum, anak kambing ini cepat prosesnya untuk dimasak. Beda dengan apa? Yang kambing tua. Tapi kalau di tempat kita mungkin ayam, orang-orang kampung jauh pasar. Tapi orang kita datang ke kampung, tapi jauh pasar, jauh keramaian. Begitu kita datang langsung dia bisikin nanya, nak, kau tangkap dua ekor ayam. Paham barakallahu fikum. Untuk dimasak, dijamukan ke tamu. Mungkin ketika tamu tidak ada, keluarga itu cukup mereka menyantap makanan ala kadarnya. Boleh jadi cuma sekedar poki-poki jo, kong kasih banyak sedikit rica. Barakallahu fikum. So jadi, sudah lauknya sudah, sayurnya sekaligus. Barakallahu fikum. Tapi ketika ada tamu, tentunya tidaklah demikian. Baik. Walillahilhamd, negeri kita ini penghormatan mereka terhadap tamu masih tinggi. Masyarakat-masyarakat di pedalaman, di kampung, kalau kita datang mereka langsung nak ditangkap ayam 2 ekor. Ini untuk memuliakan tamu. Barakallahu fikum. Maka di sini katakan sama seperti di Arab sana, cuma mereka anak kambing, buhaimatun dajin, fadabah tuha, watahanati syairah, dan istriku pun menggiling gandum tadi masih biji-biji gandum, mau digiling, ditahin, digiling, ditumbuk, paparagat ila faragi. Selesai dia menggilingnya, aku juga selesai menyembelih kambing, mengulitinya, memotong-motongnya. Barakallahu fikum. Wa qata'tuha fi burmatiha, aku pun memotong-motongnya dan memasukkan ke burma. Kuali atau wajan untuk memasak. Tsumma wallaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pun kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk melanjutkan pekerjaan. Baik. Faqalat la tafdahni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bimam ma'ah. Baik. Maka berkata sang istri, jangan kau permalukan aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan sampai kau membawa orang banyak sementara makanan ini sedianya hanya untuk beberapa orang. Barakallahu fikum. 1 ekor anak kambing kecil dengan 4 mud atau 1 sa'. Faji'tuhu fasarartuhu, maka aku pun mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membisik-bisiki beliau. Faqultu ya Rasulullah, dzabahna buhaimatan lana wa tahanna ta'asa'an min sya'ir kana 'indana. Ya Rasulullah, aku sudah menyembelih 1 ekor kambing kecil milik kami, dan aku dan kami pun sudah membuat adonan roti yang ada merupakan sisa makanan kami. Fata'ala anta wa nafarum ma'ak, maka marilah ya Rasulullah engkau dengan beberapa orang bersama dengan engkau, cukup 4 orang kah atau 5 orang, tidak banyak-banyak. Bisik-bisik ini. Fasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteriak, saha, mengangkat suaranya, ya ahlal khandaq, wahai orang-orang yang hadir di khandaq ini, inna Jabiran qad sana'a su'ran. Baik. Sungguh Jabir telah membuatkan kita makanan yang banyak. Fahayya hala bikum, maka marilah mari semuanya. Hayya hala bikum. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunzilunna burmatakum wa la takhbuzunna ajinakum hatta ajia. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir, jangan kalian turunkan panci kalian dari tungku dan jangan kalian membakar roti kalian sampai aku yang datang. Roti cepat. Barakallahu fikum. Roti ini kalau roti cuma rabu-rabu, barakallahu fikum. Yang penting dia sudah ngambak, sudah rest, naik dia, barakallahu fikum. Langsung dimasuk atak. Cuma enggak sampai hitungan 1 menit, enggak sampai, barakallahu fikum. Lengket dia tak. Cuma berapa detik saya sudah langsung angkat. Barakallahu fikum. karena tipis, tipis dia. Baik. Bukan seperti kita bakar ini, bakar roti. Ya lama bakar roti lah. Barakallahu bikum. Hatta ajiyah fajitu waja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdumun nas. Maka aku pun datang bersama dengan Rasulullah mendahului orang-orang, orang belakangan banyak sekali. Hatta ajitu mar'ati faqalat bika wa bika. Baik. Maka aku pun datang ke istriku dan istriku mengatakan, wah, kamu ini bagaimana? Bika wabika itu istilahnya ungkapan nih. Bagaimana tuh ini? Rencananya kita panggil Rasul cuma berapa orang ini, kok semua orang datang? Panik. Barakallahu fikum. Bika wabika. Faqultu qad fa'altu alladhi fa'qulti. Pokoknya aku sudah bilang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang kau sarankan, bisik-bisik. Aku sudah bisik-bisik ke Rasulullah. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengumumkannya. Baik. Baik, fakhrajtahu ajinan pabasaka fihi wa baraka. Maka aku pun mengeluarkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adonan roti itu. Pabasaka fihi wa baraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahinya. Baik. Kemudian mendoakan keberkahan. Summa amana ila burmatina pabasaka wa barak. Kemudian beliau mendatangi tungku kami dan membuka pancinya, kemudian meludahinya dan untuk minta keberkahan. Summa qala, qala udu khabba khabisatan fal takhbiz mai. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggil orang yang bisa mengadon roti dan membuat roti supaya dia membuat roti bersamaku. Baik. Waqdahi min burmatikum wala tanziluha. Baik. Dan silakan kalian mengambil dari burma, dari tungku itu, dari panci itu, dan jangan kalian menurunkannya. Pokoknya tetap di atas itu. Baik. Berapa saja yang kau ambil tetap tidak akan habis. Ambil, ambil, ambil, ambil. Baik. Yang penting kau jangan turunkan. Wahum alfun. Sementara sahabat semuanya berjumlah 1,000 orang. Subhanallah. 1,000 orang. Makan 1 ekor anak kambing. Baik. Dan gandum yang hanya 4 sok. 4 mud. 1 sok. La haula wa quwwata illa billah. Wahum alf. Faqsama billahi laqad akalu hatta tarakuhu wanharaku. Fa'uqsimu billah. Aku bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad akalu. Sungguh 1,000 orang itu mereka semuanya sudah makan. Kenyang. Taraku wanharaku. Mereka pun akhirnya meninggalkan makanan itu. Taib. Wa inna burmatana latagittu kama hiya. Sementara burmah kami ini, tungku kami ini, taib, dengan pancinya ini senantiasa apa? Menggelegak sama seperti sedia kala, tidak terkurangi sedikit pun. Wa inna ajnana la yukhbasu kama hu. Sementara adonan kami tetap itu yang diadon, itu yang di dibuat roti, dibuat roti masih ada sama seperti tadi. Barakallahu fikum. Di riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, kuli wa tasaddaqi. Sepanjang hari itu Jabir bin Abdullah membagi-bagikan, barakallahu fikum, sisanya. Barakallahu fikum. Dibagi-bagi ke tetangga-tetangga, bagi-bagi semuanya. Tidak habis-habis. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini apa? Karam atau mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takthiru ta'am. Su'ran di sini kata ketika Rasulullah mengatakan, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuatkan untuk kita su'ran. Su'ran itu adalah jamuan. Ibarat pesta. Baik. Antum kalau pesta, masya Allah, saya berjejer makanan. Oh. Baik. Tapi ini tidak 10-10 orang. 10 orang. Dia ambil roti yang sudah matang, kemudian panas-panas semua. Baik. Kemudian orang-orang lapar. Baik. Masya Allah. Keberkahan. Ini bukan cuma satu ini kejadian yang terjadi, barakallahu fikum. Banyak kejadian-kejadian tentang apa? Banyaknya makanan. Semakin banyaknya makanan. Qala rahimallahu taala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha idza ja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dununa qalat kana dhalika yawmal khandaq izja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum. Ketika mereka-mereka ini datang dari arah atas kalian dan dari arah bawah kalian. Barakallahu fikum. Di sini dikatakan oleh Barakawainda Ibnu Mardawi min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma idza ja'ukum min fawqikum, ketika musuh-musuh itu datang dari arah atas kalian, qala Uyainatu bin Hisam. Baik. Wa min asfala minkum Abu Sufyan Ibnu Harb. Wa baina Ibnu Ishaq wa bayana Ibnu Ishaq fil maghazi sifatan wujudihim qala nazalat Quraishun bimujtama'is suyul fi 10,000 min ahabishihim wa man tabi'ahum min bani Kinanah wa Tihamah wa nazala Uyainah bin Ghatafan fi Ghatafan wa man ma'ahum fi ahli Najd ila janibi Uhud bi babi Nu'man wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ja'alu dhuhurahum ila Sal'in fi 3,000 wal khandaq bainahu wa bainal qawm. Ada bagian di atas, ada bagian di bawah. Baik. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan punggung mereka itu berada di belakang di hadapan bukit, dan antara kaum itulah khandak. Wajal nisa wadarari fil ata'am qala wa tuwajjahu hatib wa tawajjahu Huyay bin Akhtab ila bani Quraidah falam yazal bihim hatta ghadaru kama sayati bayanhu fi albabil ati. Kemudian Huyay bin Akhtab berangkat menuju Bani Quraidah. Bani Quraidah pada saat itu masih dalam perjanjian. Adapun Huyay bin Akhtab sudah diusir, barakallahu fikum, bersama dengan kabilahnya. Baik. Dia senantiasa mendatangi sesama Yahudi, memprovokasi untuk membatalkan perjanjian. Akhirnya dia pun membatalkannya. La hawla wala quwata illa billah. Disinilah rasa takut sangat mencekam, barakallahu bikum. Betapa tidak di hadapan mereka musyrikin 10,000, sementara pasukan kaum muslimin cuma 3,000. Sementara dalam kota Madinah kosong, tidak ada orang kecuali perempuan-perempuan. Baik. Kekhawatiran sangat jangan sampai orang-orang Yahudi ini menghabisi apa? Menghabisi istri-istri mereka, anak-anak mereka. La haula wa quwwata illa billah. Tewa balagal muslimina ghadarahum fashtadda bihimul bala. Maka ketika kaum muslimin mendengar bahwa orang-orang Yahudi memutuskan perjanjian damai, kerjasama, maka rasa khawatir pun semakin memuncak. Barakallahu fa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu tiya Uyainah bin Hisam wa ma'ahum thulutha himar al-Madinah ala ay yarji'u. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berkeinginan, coba bayangkan. Rasulullah sudah berkeinginan untuk memberikan Uyainah bin Hisam ke musyrikin. Kan dua kelompok musyrikin ini, satu dipimpin oleh Uyainah bin Hisam dan satu dipimpin oleh apa? Abu Sufyan. La haula wa quwwata illa billah. Maka Rasulullah SAW sudah berkeinginan untuk memberikan barakallahu fikum, kepada Uyainah bin Hisn bersama dengan orang-orangnya, thuluthi thamaril Madinah, sepertiga buah-buahan korma Madinah, dengan catatan mereka harus pulang. Baik. Ternyata ada sahabat yang mengingatkan Rasulullah. Famana'ahu min dzalika Sa'ad bin Mu'ad wa Sa'ad bin Ubadah wa qala kunna nahnu wa hum 'ala syirki la yat'amuna minna fi syai' min dzalika. Fa kaifa taf'aluhu ba'da an akramana Allahu 'azza wa jalla bil Islam wa 'azzana bik. Jangan kau lakukan itu ya Rasulullah. Mereka-mereka itu adalah orang-orang musyrik yang mereka tidak pernah mendapatkan sedikit pun, barakallahu fikum, ya ta'muna minna, mereka tidak, sama sekali tidak pernah mendapatkan sedikit pun dari kami ini, sama-sama musyrikin dulu kita. Taib, mereka tidak pernah mendapatkan sedikit pun dari buah-buah kurma kami ketika kami musyrik. Fakaifa naf'aluhu ba'da an akramana Allah? Bagaimana kita bisa melakukannya Rasulullah? Artinya kita sudah dimuliakan oleh Allah dengan Islam ini, kemudian baru kita memberikan kepada mereka korma-korma kami, korma-korma kita. Allah telah memuliakan kami dengan Islam dan memuliakan kami dengan engkau ya Rasulullah. Panutihim amwalana, kemudian setelah itu kita memberikan kepada mereka harta-harta kita. Mala nabi hadha min haja. Wala nutihim illa saif. Ya Rasulullah, kami tidak butuh dengan ini. Kami tidak berikan mereka kecuali pedang. Taib. Fashtadda bil muslimin al-hisar. Maka kondisi pengepungan terhadap kaum muslimin sudah semakin mencekam. Hatta takallama Mu'tab ibnu Qushair wa Aus bin Qayda wa ghairuhuma min al-munafiqin bin nifaq wa anzala Allah ta'ala wa id yaqulu munafiquna walladheena fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Dari luar, taib, sangat mengerikan, barakallahu fikum, menakutkan. Ternyata di dalam tubuh kaum muslimin juga ada orang-orang munafik. Justru dalam kondisi genting yang seperti ini muncul kemunafikannya, orang-orang munafik. La haula wa la quwwata illa billah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa id yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ketika orang-orang munafikin berkata, demikian juga orang-orang yang ada dalam hati mereka penyakit, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, demikian juga rasulnya, kecuali cuma sekedar tipuan belaka. Lahu qatailah ayya alaya. Baik. Wa qala taifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u. Wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'awra wa ma hiya bi'awra yuriduna illa firara. Sebagian mereka orang-orang munafikin mengatakan, ya ahla yathrib, wahai orang-orang Yathrib, wahai orang-orang Madinah, mari kita pulang masuk ke kota Madinah. La muqama lakum, tidak ada butuh kita duduk di sini, tinggal di sini. Baik. Minta izin ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan bahwa rumah-rumah kita ini tidak ada yang jaga. Aurah. Wa ma hiya bi aurah? Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal bukanlah aurat. Yuridna illa firara. Tidaklah mereka menginginkan kecuali mau lari dari peperangan. Itu saja. Takut mati. La haula wa la quwwata illa billah. Wa kana alladhi ja'uuhum min fawqihim banu Quraidah wa min aslam min Quraisy wa Ghatafan. Ternyata yang ada dari atas mereka adalah Banu Quraidah, karena dari dalam kota Madinah. Dan yang dari bawah adalah Quraisy dan Ghatafan. Qala Ibnu Ishaq fi riwayatin wa lam yaqa' bainahum harbun illa muramatun bin nabli lakin kana Amr bin 'Abd. Taib. Wadda al-amiri, apa? Wadda al-amiri iqtahama huwa wa nafaru ma'ahum khuyulahum min nahiyatin dayyqatin min al-khandaki hatta saru bis-sabkhati fabarazahu ala aliun faqatalahu. Tidak terjadi peperangan yang berarti, barakallahu fikum, kecuali saling memanah-memanah begitu saja. Kecuali ada beberapa orang yang mencoba untuk memacu kudanya untuk melompati parit itu, dan ternyata ada yang memang bisa sampai nyebrang, Baik. Fajawazahu tabarazahu Ali. Ternyata ketika mereka sampai ke seberang, Ali pun langsung menantang duel mereka. Baik. Dan mereka pun mati. Fabarazahu Ali faqatalahu. Wa baraza Nufal ibn Abdullah bil Mughira al-Makhzumi fabarazahu Az-Zubair. Taib yang satunya Nufal Taib bin Abdullah dihadang oleh Zubair. Faqatalahu, juga dibunuh dia. Wa yuqalu qatalahu Ali, ada yang mengatakan bahwa yang membunuh semuanya adalah Ali. Wa raja'at baqiyatul khuyuli munhazimah. Selebihnya yang lain beberapa ekor taib lari pulang balik. Barakallahu bikum. Warwil Baihaqi fi ad-dalail min tariqi Zaid bin Aslam anna rajulan qala li Hudzaifah adraktum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tudrikhu wa lam nudrikhu fa qala ya ibn akhi wallahi la tadri law adraktahu kaifa takun. Ada seorang berkata kepada Hudzaifah, adraktum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam nudrikhu. Kalian telah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan Rasulullah. Dan sementara kami tidak mendapati beliau. Jadi, maksudnya sangat berharap seandainya mereka hidup di zaman Rasulullah. Kata Hudzaifah, ya ibn akhi. Baik. Wahai anak saudaraku, wallahi la tadri law adraktahu kaifa takun. Alhamdulillah cukup engkau hidup sekarang dalam kondisi muslim, beriman dan taat. Seandainya engkau hidup di zaman Rasulullah, engkau tidak tahu bagaimana sikap. Barakallahu. Hidup semata-mata hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah kemuliaan. Kemuliaan itu ketika seorang hidup di zaman itu dalam kondisi apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Hudzaifah mengatakan, wallahi la tadri law adraktahu kaifa takun. Demi Allah, seandainya engkau bertemu dengan Rasulullah, engkau tidak tahu bagaimana kondisimu sesungguhnya. Laqad ra'aytuna lailatal khandaq fi lailatin baridatin mutir. Sungguh kami masih mengingat di malam khandaq itu, fi lailatin baridatin mutir. Di malam yang sangat dingin hujan, maka Rasulullah SAW, man yadhhabu fayalam fayalamu lana ilmal qaumi ja'alahu Allahu raqiba Ibrahim yaumal qiyamah. Rafiqa Ibrahim yaumal qiyamah. Kata Nabi apa? Menceritakan tentang apa? Tentang gentingnya kondisi itu, mencekamnya pada saat itu. Kata Rasulullah SAW, dalam kondisi malam yang sangat gelap gulita disertai dengan angin yang sangat kencang. Mayyadabu ya'lamu lana ilmal qaumi ja'alahu Allahu rafiqa Ibrahim yaumal qiyamah. Siapa gerangan yang mau berangkat untuk mengetahui keadaan musuh? Taib, untuk mengkhabarkannya kepada kami dan untuknya nanti di hari kiamat bersama dengan Ibrahim dalam surga. Wallahi maqamat. Demi Allah tidak ada seorang pun yang berdiri untuk mengatakan saya ya Rasulullah. Kondisinya sangat mencekam. Wallahi maqamat, tidak ada seorang pun berdiri. Faqalana tsaniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang kedua kalinya, ja'alallahu rafiqi falam yakum ahad. Siapa gerangan yang mau mendatangi kaum ini untuk mencari berita tentangnya dan mengkhabarkannya kepada kami? Dan mereka akan mendapatkan keutamaan bersama dengan aku nanti di dalam surga. Ternyata tidak ada seorang pun yang berdiri. Faqala Abu Bakar ibahat Hudzaifah. Faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar ibahat Hudzaifah, ya Rasulullah, utus Hudzaifah. Faqala idhab. Faqultu akhsha an usir. Maka berkata Hudzaifah, aku khawatir ya Rasulullah, aku akan ditawan di sana. Fala innaka lan tu'sar. Lan tu'sar. Engkau tidak akan ditawan. Pada karannahu intalaqa. Maka berangkatlah Hudzaifah. Wa annahum tajadalu. Ternyata mereka sudah saling apa? Musuh-musuh ini sudah saling bertengkar mulut, sudah saling bermusuhan. Sesama mereka sebanyak berapa? 10.000 pasukan. Mereka tuh sudah tidak lagi bersatu, mereka sudah kocar kacir, sudah mereka tidak satu hati mereka. tayyib wa annahum tajadalu wa ba'athallahu alaihim riha fama tarakat lahum bina'an illa hadamathu. Maka Allah SWT mengutus kepada mereka angin yang sangat kencang dan tidak menyisakan satu tenda pun yang mereka miliki. Semuanya terangkat. Tenda-tenda mereka terangkat, panci-panci mereka berguling. Barakallahu fiik. Wala ina'un illa inkafat. Tidak ada bejana kecuali terbalik semuanya. Barakallahu fikum. Kondisinya seperti itu. Baik. Wa min tariqi Amr bin Syuraih As-Sari' Ibnu Hudzaifah nahwahu wa bihi anna Alqama bin Ibn Ulatha sara yaqulu ya ala Amir inna ar-riha qatalani wa tahammaltu Quraysh wa inna ar-riha wa tahammalat Quraysh wa inna ar-riha la taghlibuhum ala ba'dih ala ba'di amtiatihim. Demikian juga pokoknya perbekalan mereka sudah berantakan, kocar kacir. Antum bayangkan saja, itu barang-barang kalau sudah tadi ditiup api, tidak tahu bagaimana ditiup api, ditiup angin, tambor. Anda mau bikin apa barang-barang Anda? Anda mau kumpul, Anda kumpulkan ditiup api ulang. Mau perbaiki apa? Mau tendanya mau pasang ulang, terbang. Dan onta-onta, kendaraan-kendaraan tidak akan ada yang bisa diam. Semuanya akan terseret oleh angin. Pergi entah kemana. La haula wa illa billah. Pokoknya berantakan mereka. Barang-barang mereka berantakan. La haula wa illa billah. وروى الحاكم من طريق عبد العزيز إن أخي حذيفة ابن أخي حذيفة أن أبي حذيفة قال لقد رأيتنا ليلة الأحزاب وأبو سفيان ومن معه من فوقنا وقرد أسفل منا نخافهم على ذرارينا. Sudah kami mengingat kembali kondisi kejadian khandak ini yang sangat mencekam, sangat menakutkan. Abu Sufyan dengan pasukannya di bawah, sementara ini Banu Quraidah di atas kami. Yang sangat-sangat kami khawatirkan, anak-anak kami akan disembelih oleh mereka. Wa ma tatalaina lailatun ashaddu zulmatan wala rihan minha. Dan malam itu malam terakhir pengepungan orang-orang Quraisy. Malam itu malam yang tidak ada malam segelap itu dan tidak ada dingin seperti itu. Faja'al munafiquna yasta'dinuna wa yaquluna inna buyutana 'awrah. Orang-orang munafikun minta izin sambil mengatakan bahwa tidak ada yang menjaga rumah kami ya Rasulullah. Tamar rabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana jathun ala rukbati wa lam yabqa mahu illa thalathun yati. Faqala idhhab fa'tini bi khabaril qaum. Tamar rabi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana jathun ala rukbati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati aku sementara aku bertekuk lutut wa lam yabqa mahu illa thalathun yati. Sementara tidak ada yang berserta Rasulullah SAW kecuali tinggal 300 orang. Faqala idhab fa'atini bi khabaril qaum. Maka Rasulullah SAW mengatakan, berangkatlah engkau dan datangkan kepadaku khabar tentang kaum. Qala fada'ali fa'adhaballahu anni al-qarr wal-qaza' wal-faza'. Maka Rasulullah SAW mendoakan aku agar supaya hilang dari aku al-qarr wal-qaza' wal-faza'. Yani rasa takut, khawatir dan dingin yang menyelimuti. Padahal tu askarahum fa idzar rih fihi la tujawisuhu shibran. Falamma raja'tu ra'aitu fawarisa fi tariqi faqalu akhbir sahibaka anna Allah azza wa jalla kafahul qaum. واصل هذا الحديث عند مسلم باختصار وسيأتي في الحديث الذي يليه شيء يتعلق بحديث عائشة. ما شاء الله. Maka ketika Jabir pulang pulang dari setelah mengetahui kondisi kaum. Jabir pulang, ternyata Jabir bertemu dengan Fawaris, para penunggang kuda. Dia tarikin di satu jalan. Pakalu, para penunggang ini mengatakan, akhbir sahibaka annallaha azza wa jalla kafahul qaum. Sampaikan kepada sahabatmu, yakni Rasulullah, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi mereka. Barakallahu. Yakni Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan pasukan ini sendirinya. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan wa hazamal ahzab wahda. Wa nasara 'abda wa 'azza junda. Wahazamal ahzaba wahdah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan pasukan Ahzab itu sendirian. Hanya dengan apa? Mengirimkan angin yang sangat kencang disertai dengan hawa dingin yang sangat. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kocar kacir, barakallahu fikum. Tidak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa mereka lakukan adalah menghindarkan diri, menjauh dari lokasi itu, menyelamatkan diri masing-masing. Ketika orang-orang mengatakan kepada Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, tapi bagaimana ceritanya ini, mau kemana kita? Tapi Abu Sufyan mengatakan, saya akan pulang, dan siapa yang pulang, silakan pulang. Panglima ini bilang, tapi kalau panglima bilang, so pulang kita, sudah semua. Siapa yang mau tinggal? Siapa yang mau tinggal? Tidak ada. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Muslim ibn Ibrahim qala haddathana Syu'bah an Abi Sa'ad an al-Bara radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanqulu turaba yawm al-Khandaq hatta igmarra batnuhu aw igmarra batnuhu yaqul wallahi laula Allahu ma ihtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fanzilan sakinatan alaina wa thabbit al-aqdama in laqaina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi laulallah mahtadaina, demi Allah seandainya bukan Allah kita tidaklah mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna, dan kita seandainya bukan Allah kita pun tidak akan bersedekah dan kami tidak akan melakukan salat kalau bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa anzilan sakinatan alaina, maka turunkanlah kepada kami ketenangan ya Allah. Wa tsabbitil aqdama in laqaina, dan kokokkanlah kaki-kaki kami ketika kami terjun dalam peperangan. Innal ula qad bagaw alaina, sunya orang-orang yang terdahulu telah membangkang terhadap kami. Idza aradu fitnatan abaina, kalau mereka menginginkan fitnah maka kami pun menolaknya. Abaina wa yarfa'u biha sawtahu. Abaina. La haula wa la quwwata illa billah. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. Kata Rasulullah صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا, aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin soba. Barakallahu fikum. Dan pasukannya Ad atau kaumnya Ad dibusnahkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang namanya dabur. Barakallahu fikum. Arrihu syarqiyah, angin timur. Soba ini angin timur, barakallahu. Dabur huwa hiya arrihu al-gharbiyah, angin barat. Baik. Riwayatkan Imam Ahmad dari hadis Abi Sa'id, qala qulna yawmal khandaq ya Rasulullah hal min syai'in taquluhu. Maka ibu berkata kepada Rasulullah SAW di perang Khandaq, ya Rasulullah hal min syai'in taquluhu, adakah sesuatu yang akan kau ucapkan ya Rasulullah? Qad balagatil qulubul hanajir. Baik. Qad balagatil qulubul hajar, jantung-jantung kami sudah sampai ke kerongkongan. Orang yang takut dia akan sesak dada, tidak tenang, barakallahu fikum. Orang yang ketakutan dikatakan di sini karena seperti digambarkan oleh Subhanahu wa taala ya Rasulullah, digambarkan para sahabat ya Rasulullah, kada balagatil qulubul hanajir, kalbu ini sudah naik ke sini, ke tenggorokan ini, menyesakkan. Qala nam, kata Rasulullah SAW, iya, Allahumma astur auratina, ya Allah, tutup lindungilah aurat-aurat kami, wa amin rawatina, amankanlah perasaan kami ya Rasul, ya Allah. Qala fadraballahu wujuha a'da'ina birri, maka Allah Subhanahu wa taala menghantam wajah-wajah musuh kami dengan angin. Fahazamahumullahu azza wa jalla birri, maka Allah Subhanahu wa taala mencabik-cabik mereka, memporak-porandakan pasukan mereka yang sebanyak 10.000 pasukan dengan angin. Barakallahu fikum. Teh, pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala memang datang. Barakallahu fikum, setelah usaha dan kerja keras. Yang jelas sudah ada usaha dan upaya yang kita lakukan. Baik, kesempurnaannya dan hasil terakhirnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda berbuat, silakan Anda laksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Baik, hasil akhir Allah yang menentukannya. Barakallahu. Bagaimana bisa kita mendapatkan hasil kalau kita tidak bisa, kalau tidak memulai? Masya Allah. Di sini dalam ayat kata Allah SWT, arsalna alaihim riha wa junudan lam tarauha, maka kami pun mengirim angin yang sangat kencang disertai dengan hawa dingin dan pasukan yang kalian tidak lihat. Ini malaikat. Barakallahu fiik, kita juga sama sini barakallahu. Jadi ada kisah. Insyaallah kita tengok nanti besok kisah. Tapi bagaimana bisa orang Yahudi mengingkari perjanjian mereka? Wallahul musta'an, di perang Khandaq ini. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, bihamdihi, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka.